الحمد لله حمدا كثيرا طيبا باركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فدوام تعلق القلب بها بلا فعل الفاحشة أشد ضررا عليه ممن يفعل ذنبا ثم يتوب منه ويزول أثره من قلبه. dan orang yang dia senantiasa hatinya itu masih mengikuti sesuatu yang dia inginkan, yang dia cintai, tanpa dilandasi dengan agama, itu sekalipun dia tidak melakukan suatu perbuatan yang keji, namun ternyata mudaratnya, bahayanya lebih besar dibandingkan orang yang melakukan suatu perbuatan dosa, kemudian dia bertobat dan dia tidak ada bekasnya, artinya tidak untuk melakukannya kembali. Kalau orang seperti ini, tentunya yang dia masih terbayang-bayang, hatinya masih tunduk kepadanya, ini bisa saja dia melakukan suatu perbuatan dosa yang terus menerus. Maka dikatakan haula yushabihuna as-sukara wal majanin. Maka orang-orang seperti ini itu seperti orang-orang yang mabuk ataupun orang yang gila. Artinya sulit untuk diobati. Jadi namanya sukron, ya. Jadi namanya mabuk itu ada dua, disebabkan oleh hawa nafsu dia, ya, dan juga yang disebabkan oleh khamar, ya, minuman ataupun obat-obatan. Dan sulit sekali untuk kapan dia bisa sembuhnya. Nah, kalau dari perkara dua mabuk yang ini. Jadi idza ta'alla qalbu, ya, apabila hatinya itu tergantung ataupun sudah mencintai sesuatu yang melampaui batas tanpa dilandasi dengan ad-din, maka fal 'ashiq baina amrayn. Bisa jadi dia terus-menerus terus membayangkannya, kemudian ataupun bisa jadi dia mengikuti wanita yang dicintai, atau bisa jadi dia imma yaqa fil fahisya al kubra, atau bisa jadi dia terjatuh kepada perbuatan-perbuatan yang keji. Ya, alhamdulillah. Dan tentunya yang seperti ini ya hadis surah daiman wa abadan fayadilu fi adab, akan terus dibayangi dengan berbagai macam ancaman dari Allah Subhanahu wa taala dan siksaan. Wahada asyadu miman waqafil faishah, dan ini lebih jelek lagi daripada orang yang terjatuh kepada al faishah kemudian dia bisa kembali sadar. Nah, wa man ijtama fi hadani as-sakran, kalau sudah terjangkit, ya, dua virus yang memabukkan ini, ya, artinya dia terlena dengan hawa nafsunya ataupun dengan minuman atau obat-obatan yang bisa memabukkan, maka fa'inu yas'ab ayyatakhallas minhuma, maka tentunya akan sulit untuk sembuh atau melepaskan dari keduanya. Bahkan ada yang mengatakan al-'ish ashadda min al-junun, dan tentunya orang yang sudah mabuk cinta itu ternyata lebih jelek daripada orang yang gila. Karena li anal asyik la yafik ad-darku, karena orang di mabuk cinta tersebut ya, yang hati masih cenderung kepadanya terus menerus itu sepanjang masa, dan tentunya hatinya bal qalbu muta'alliq bi ma'syuqi, akan terus tergantung kepadanya. Adapun orang yang gila, amal majun fa inna yusra fi ba'd al-ahyan wa yafiq, bisa jadi namanya orang gila itu kadang ada dia sadarnya, sembuhnya, entar gila lagi, entar sembuh lagi, entar gila lagi. Ada yang seperti itu ada. Ya. Kalau orang seperti ini dia akan terlena terus, ya, sulit untuk sembuh dari ya, al-asyik. Jadi la yastafiq abadan. Jadi fas syukruhu mustamir. Tentunya hal-hal yang membambukannya itu akan terus-menerus mustamir. Nas'alullah al-afiyah. Jadi wa min a'zam asbab hada al-bala. Dan tentunya kita harus mengetahui sebab yang terbesar dari bahaya ini, yaitu i'rad al-qalb anillah. Di antaranya apa? Dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau menjalankan ibadah, tidak mau menjalankan ketaatan kepada Allah. Bahkan dia tidak membentengi dirinya dengan akidah yang sahih, maka tentunya akan mudah terkena virus seperti ini, yaitu al-ish. Fa inna al-qalb idza daqa ta'ma ibadatillah, maka sesungguhnya hati itu apabila sudah tahu nikmatnya ibadah kepada Allah, wal ikhlas lahu, kemudian dia menjalankan bentuk ibadah kepada Allah itu dengan berbagai macam keikhlasannya, lam yakun indahu syaiqat ahla min dalik. Tentunya kalau dia sudah ikhlas dari berbagai macam ibadah, hanya mengharapkan wajah Allah, maka tentunya hal ini lebih manis daripada yang lain. Wala aladza wala atyab. Dan tidak ada yang lebih lezat, tidak ada yang lebih wangi daripada menjalankan apa? Ibadah kepada Allah. Wal insan la yatruku mahbuban illa bimahbubin akhar. Dan namanya manusia itu, kenapa dia bisa meninggalkan sesuatu yang dia awalnya itu dia cintai, kemudian dia berpaling? Ya. Itu disebabkan illa bimahbubin akhar yakunu ahabu ilaihi minhu. Bisa jadi dia lebih mencintai yang satunya, yang lainnya, daripada yang sebelumnya tersebut. Atau bisa jadi khaufan minal makruh, atau bisa jadi khawatir akan kejelekan yang akan menimpa dirinya. Jadi fal hub al fasid innama yansarif al qalb anhu bil hubi as salih. Tentunya orang bisa berpaling dari sesuatu yang tadi yang dia mencintai, sesuatu yang jelek, kemudian berpindah kepada sesuatu yang baik, itu lebih baik baginya. Ya. Namun apabila dia sebaliknya, berpaling dari sesuatu yang baik, kemudian berpindah mencintai sesuatu yang jelek, maka ini akan membahayakan dirinya. Nah, jadi la ilaj li hada ish wal gharam wa tibal hawa illa birruju ilallah. Maka tidak ada obat lagi bagi orang yang sudah mencintai sesuatu yang khabith, yang jelek, ya, mengikuti hawa nafsunya, melainkan dia kembali kepada Allah. Wa ta'liq al-qalbillah wa hina idin yashfihillah. Setiap orang yang demikian akan terobati. Allah subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan, ya, virus atau penyakit seperti ini. Wa yazilu anhu hada al-bala idza raja'a wa taba ila Allah. Apabila dia kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah, menjalankan ibadah dengan penuh kesungguhan dan ikhlas, maka penyakit-penyakit seperti ini akan terobati. Dan orang yang falladhi yuridu an yu'alij ma asaba min al-'ish wal hawa alladain huma khatarun 'alayhi fi hayati wa akhlaqihi. Dan orang yang terus berusaha untuk mengobati dari perkara yang demikian, ya, mencintai sesuatu yang jelek tadi, ya, atau mengikuti hawa nafsunya, ya, tentunya adalah yang bisa membahayakan kehidupan dan juga akhlaknya. La yu'alij hada illa bitaubah warruju ilallah. Ya, tidak ada obatnya lagi kecuali dia bertobat, kembali kepada Allah, dan yang utama waghaddul basar. Dia harus bisa menundukkan pandangannya. Wal ibtiad an nawatin asyar wal fitnah wan nadar. Ya. Fi syai al khabith. Dia juga harus menjauhi tempat-tempat yang bisa menimbulkan, ya, tadi kejelekan, ya, ataupun juga bisa tergoda, hawa nafsunya akan kembali muncul, ya, dari tempat-tempat yang penuh fitnah. Apakah itu di tempat ila ma'arid wa aswaqun nisa, ya, yaitu suatu pameran atau tempat pertemuan, perkumpulan, ya, atau yang lainnya dari berbagai macam tempat yang di situ tercampur baurnya antara laki-laki dan wanita yang tidak ada hijab, ya dan billah, bahkan mereka berpakaian, ya, yang bisa menimbulkan apa, syahwat seseorang. Ya. Maka fal insan yabta'id an mawatin al-fitnah. Tentunya manusia harus menjauhi perkara-perkara ataupun tempat-tempat yang bisa menimbulkan fitnah. Wa bidzalika yanju biidznillah. Tentunya dengan demikian akan tertolong, akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala biidznillah. Jadi wala tuslim minasyarr illa idza tajannabta asbab. Jadi engkau tidak akan selamat dari suatu kejelekan kecuali engkau harus menjauhi sebab-sebabnya. Terkadang kita terlalu bebas ataupun juga berani, ya dan billah, dari tempat-tempat yang penuh fitnah. Kita tidak tahu, bisa jadi syaitan masuk dari hal tersebut. Nah, apalagi di zaman sekarang, ikhtilatun nisa birijal, percampur bauran antara laki-laki dan wanita di berbagai tempat. apakah di rumah sakit, di sekolah, di tempat yang lain, pekerjaan, pasar, bibis dan sebagainya, kereta, ya dan bila. Wa hada min a'dham asbab al-fitnah, kalau kita tidak menjaganya. Dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam fitnah. Itu yang secara langsung pertemuan. Belum lagi melalui apa? Internet, ya, HP dan sebagainya. Itu juga terkadang orang dia di rumah saja, namun ternyata ya, qad tuhatu lahik al-insan wa fi baiti wa ala firasyi. Dia di rumah, di tempat tidurnya, namun ternyata kejelekan bisa mengejar dia. Ya, disebabkan tadi melihat sesuatu yang tidak pantas bagi dirinya dengan memainkan alat komunikasi dan dia tidak menempatkan pada tempatnya, bisa jadi terjatuh kepada al-jara'im wasyurur, berbagai macam kejelekan, kejahatan, penipuan dan sebagainya, ataupun fahisyah. Padahal dia tadakhul alaihim fi buyutin. Dia berada di rumahnya, namun ternyata kejelekan bisa masuk dari berbagai macam arah dan cara. Maka penting untuk menjauhi segala macam fitnah. Ya dan billah. Naqtabil qadra subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.